DJ Guntur Jason The Mix. Thank you. 2, 1. DJ Guntur Jason The Mix. Angkat tangannya di atas. Jason Benes. Jason The Mix. Dr. Jason The Mix. mengganggu hatiku. Teringat semua kenangan saat bersamamu. Undangan mantan kekasih membuatku pilu. Rela tak rela tapi memang bukan jodohku. Dari Jason Benes. Jason the Mix. Remix. Kita doyan lagi bro. Guntur Jason Benes. Jason Benes.